bersama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan syukur Tuhan karena malam ini semuanya tentang Engkau. Dengan darah-Mu, Engkau telah menebus setiap dari kami, Tuhan. Dan malam ini kami berkumpul, mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami. Satu suara, satu rumah, memuji dan menyembah satu Raja, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Malam ini semuanya hanya untuk nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semuanya yang percaya katakan. Amin. Amin. gantikanku menanggung dosaku. Kesalahan dengan darahmu. satu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Kau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling rendahkan hati. Jadikanlah kami seperti-Mu. Semuanya kami hadir menghadap tahta-Mu bersama. Ada satu perbedaan yang sangat besar antara satu dan menjadi satu. Dari sejak kitab kejadian kita tahu bahwa satu itu gak baik. Tuhan sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Tidak baik untuk seseorang itu sendiri saja. Jadi satu dan menjadi satu, dua hal yang sangat berbeda. Kalau saudara gak berasal dari satu rumah, maka saudara gak punya nilai yang sama. Saudara gak punya tujuan yang sama. Saudara gak punya budaya yang sama. Itu sebabnya penting untuk kita tertanam di satu rumah. Selamanya. Let the weak in me say I am strong. Thank you. yang Yesus katakan di sini adalah supaya kita menjadi satu. Kita enggak perlu seragam semuanya. Kita bisa bawa semua talenta yang kita punya, keunikan yang kita punya, jati diri kita, kita bisa bawa kalau kita mau menundukkan diri, kalau kita mau kemudian untuk melebur menjadi satu tim. Maka apa yang terjadi pada saat banyak orang, pada saat talenta-talenta yang tersedia mau saling melebur satu dengan yang lain menjadi satu tim, maka ada satu dinamika yang sangat luar biasa, ada satu kreativitas yang sangat luar biasa, ada satu energi yang sangat biasa, yang sangat luar biasa, ada satu hikmat yang sangat luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Dia doakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saya gak mau saudara hanya lihat, aduh enak ya kalau punya mereka, aduh enak ya kalau punya seperti ini, aduh enak ya. Saudara, gak ada yang enak. Karena pada saat semua orang dengan semua talenta, dengan semua keanekaragaman yang mereka punya, berusaha melebur menjadi satu, bukan berarti semuanya mulus, bukan berarti gak pernah ribut, bukan berarti semuanya fine-fine aja. No, tetapi kalau mereka tahu bahwa mereka dibeli dengan darah yang sama, kalau Yesus mati buat mereka di atas kayu salib, kalau mereka punya satu goal dan satu tujuan yang sama, maka semua perbedaan, semua ego bisa diletakkan di bawah kaki salib daripada Yesus Kristus. Dan semuanya ini menjadi satu suara dari satu rumah untuk menyembah satu Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Our God, we glorify.

ini satu suara, satu rumah menyembah Dia, katakan.